Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in 'alal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ahlihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran kita haturkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hal yang terbaik dalam kehidupan kita untuk meraih kesuksesan di dunia hingga akhirat nantinya. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini juga kita akan membahas firman Allah dalam surah Yusuf ayat ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu mudqadda min qublin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Yang artinya, dia menggodaku untuk menundukkan diriku kepadanya, dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksian jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Ayat ini merupakan cerminan proses daripada tuduhan yang dilakukan kepada Nabi Yusuf alaihissalam dari wanita penguasa Mesir itu, hendak menggoda Nabi Yusuf untuk melakukan perbuatan zina. Pejabat Mesir ketika itu dihadapkan kepada dua pertanyaan yang berbeda, yang membingungkan, yaitu pernyataan sang istri yang menuduh Yusuf dan pernyataan Yusuf yang balik menuduh istrinya. Untuk itu tentunya harus ada orang yang ketiga menilai kebenaran kedua tersebut, dan hendaklah dia memiliki ketelitian dan mengkaji peristiwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ketika Nabi Yusuf alaihi salam hendak diajak untuk melakukan zina. Nabi Yusuf berlomba-lomba untuk lari ke pintu, kemudian dengan perempuan ini ketahuan oleh suaminya dan mengatakan, bagaimana seorang yang melakukan serong kepada istrimu, apa sanksinya? Disinilah satu tindakan proses daripada kebenaran itu pasti akan muncul. Maka kita jumpai dalam ayat ini dengan kata wa syahida syahidun. Dan Al-Quran banyak mengandung arti dalam bentuk kata syahida. Terkadang syahida artinya hadir, syahida artinya memberikan kesaksian. Terlepas dari itu, bahwasannya kesaksian yang diberikan ini adalah dari utusan ahli perempuan yang dia itu menggoda Nabi Yusuf alaihi salam. Maka di sini kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala dengan pernyataan saksi dari wanita yang menyatakan, in kana qamisuhu qudda min kubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Jika baju gamis yang dipakai oleh Nabi Yusuf alaihi salam ketika itu koyaknya ada di depan, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang melakukan dusta. Kisah ini akan lebih menarik dan dapat kita ambil pemahamannya lebih luas oleh Ustaz kita Dr. Zainal Arifin. Kami silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Safiar. Sebagaimana yang telah diprologkan oleh Ustaz Safiar bahwa wa syahida syahidun, ada saksi, dan saksi ini menjadi penting sekarang. Karena apa? Karena Indonesia yang kita cintai ini tetap akan kita temukan terbelakang karena banyak saksi yang tidak jujur. Untuk itu, jujurlah ketika menjadi saksi sebagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kita lihat, kepentingan saksi dalam kehidupan sebenarnya sangat urgen. Kita menemukan di Indonesia ini masih banyak kita temukan lampu yang mati. Tidak usah jauh-jauh Indonesia, di kota Medan sebagai kota terbesar ketiga, entah benar tanggak sekarang Medan ini masih kota ketiga terbesar di Indonesia, boleh jadi Medan sudah kalah dengan kota Palembang atau Riau atau Aceh gitu ya. Karena apa? Begitu pesatnya kemajuan di beberapa daerah itu, sampai sepak bola di Medan ini bisa bilang sudah mati suri ya. Lapangan sepak bolanya saja sudah kalah jauh dengan lapangan sepak bola di Palembang sana. Ini sudah merupakan cerminan mungkin sudah tidak ada kejujuran di antara para saksi atau kejujuran di antara para pemimpinnya, boleh jadi. Kita juga menemukan di Indonesia atau di Medan yang kita cintai ini, bagaimana jalan-jalan masih banyak yang berlubang. Kita juga menemukan bagaimana pelayanan publik masih banyak pungli. Kita menemukan kalau kita urusan di lurahan itu pasti pakai duit saya rasa, walaupun memang sudah ditulis tidak dipungut biaya ketika mengurus KTP, tetapi saya rasa tidak ada yang orang tidak bayar, walaupun katanya Bapak ikhlas ini Pak katanya. Ya, kalaulah misalnya betul-betul itu memang tidak dipungut biaya, seharusnya setiap kelurahan harus berani mengatakan tidak dipungut biaya untuk menguruskan KTP besar-besar. Karena apa? Karena memang itulah kebijakan yang dibangun oleh pemimpin. Tapi kalau misalnya tidak ada, berarti masih sengaja memberi peluang-peluang pungli walaupun itu kecil-kecilan. Kita juga menemukan bagaimana masih ada di kota Medan ini busung lapar. Bahkan ada orang mati karena kelaparan, na'udzubillah min zalik, padahal kita ketahui program dari gubernur kita adalah jangan ada orang yang mati kelaparan di kota Medan ini. Dan itu sangat menyedihkan. Kita juga menemukan ada air mata guru. Bukti bagaimana bahwa kejujuran itu miskin di negara kita. Trust. Kita mengetahui dunia sangat menginginkan kejujuran. Trust. Ketika kepercayaan itu hilang, maka kehancuran akan datang. Itulah yang disebutkan walau amana ahlul qura. Kalau orang itu jujur, beriman, dia beraman dan dapat dipercayai, maka la patah na barokat. Kalau dia tidak jujur, akan hancur. Itulah maksud dari ayat yang kita sering bacakan di pertemuan, baik di masjid ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang penting bahwa hari ini kita belajar wasyahida syahidun. Saksi harus jujur. Katakan sejujurnya. Itulah judul lagu. Atau juga kita menemukan sangkingkan pentingnya kejujuran itu dalam rumah tangga, sampai ada tiada dusta di antara kita. Yang paling penting lagi di sini, kenapa seorang harus berkata jujur dan apa yang mempengaruhi seseorang sehingga tidak jujur? Terkadang ada faktor internal, ada faktor eksternal. Dalam ayat 26 ini, saksi itu sebenarnya sangat payah untuk berkata jujur. Karena apa? Karena dia harus berlawanan dengan pemerintah. Pada waktu itu keluarga raja berlawan dengan orang yang tidak dikenal sebagai anak pungut di negara Mesir itu, berasal dari Palestina sana, yaitu Yusuf. Seharusnya kalau kita melihat bagaimana kondisi seperti ini, orang sangat mungkin untuk tidak berkata jujur. Allah, siapalah Yusuf ini? Udah, jadikan aja Nabi Yusuf ini sebagai tumbal, karena demi membela nama baik raja, nama baik istri raja, nama baik ibu angkat Yusuf. Tetapi disinilah kita melihat Allah melindungi Nabi Yusuf, dan saksi tidak mau bergeming walaupun berhadapan dengan raja untuk membela rakyat kecil dan jelata. Kita ketahui bersama, hukum di Indonesia, hukum di dunia, selalu saja pisau tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kalau terkait dengan raja, pejabat, pemimpin, maka dia akan tumpul, tidak bisa menembus kekuatan hukum, supremasi hukum kepada mereka. Tetapi apabila terkait dengan rakyat miskin, jelata, rakyat biasa, maka sangat tajam dan sangat sangat bagus. Tentu saja pada hari ini kita menemukan syahida syahidun, berkata sejujurnya walaupun itu memojokkan raja dan membela Yusuf yang biasa. Faktor eksternal, faktor internal diantaranya kekeluargaan. Terkadang kita membela keluarga, walaupun itu salah kita bela habis-habisan. Terkadang kita membela atasan kita, walaupun itu salah kita bela habis-habisan. Terkadang faktor eksternal, kita membela muslim walaupun itu salah dan kita ketahui dia salah. Kita terkadang membela satu suku yang ada sama kita walaupun itu salah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, dan itu dituangkan oleh Allah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu a'dilu huwa aqrabu litaqwa. Jangan karena kita merasa bahwa dia satu suku, satu agama, satu kekeluargaan, satu korps, sehingga kita menjadi orang yang tidak adil. Berlaku adillah wahai Muhammad, berlaku adillah wahai umat Islam, karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Kita menemukan bagaimana Nabi Muhammad waktu itu dihadapkan antara Tu'mah bin Ibirik yang muslim, pencuri baju besi, berhadapan dengan Yahudi, kafir, dilaknat Allah, tetapi tidak mencuri baju besi. Pada waktu itu para sahabat berkata, wahai Nabi, bela umat Islam karena itu akan tidak mencoreng nama baik umat Islam di hadapan kaum Madinah yang baru saja masuk Islam. Sementara Allah berkata, wahai Nabi, berlaku adillah walaupun harus memojokkan umat Islam dan Islam, walaupun harus membela Yahudi yang kafir, dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran harus tetap dijunjung tinggi, kejujuran harus tetap diangkat, kepercayaan harus tetap ditegakkan. Itulah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkannya kepada Nabi Muhammad. Pada hari ini ayat 26 itu juga diajarkan kepada kita, kepada wahai untuk umat Islam seluruh dunia, berlaku jujurlah walaupun harus membela musuh dan menghantam kawan. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik dari paparan Ustaz Zainal ini dapat kita simpulkan dengan nikmat bahwasannya kejujuran itu akan membawa kepada keberkahan. Maka mulailah dini hari ini kita melakukan perbuatan yang jujur. Jujur akan menjadikan diri kita bahagia, bukan jujur menjadikan diri kita orang yang terbujur. Apa yang telah disampaikan, moga bermanfaat bagi kami pribadi. Saya Safiar didampingin Ustaz Zainal mengucapkan terima kasih atas segala pendengarannya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.